kau remukan hatiku. Anggap ku tak mampu, takkan jadi siapa-siapa. Ku hanyalah diam, tetapi tak diam. Ku di dalam diam, tetap mencoba. Lari, mendaki, berjuang jadi pemenang. Aku kan dia. Thanks to you, kawan ku. Thanks to you, mimpiku menjadi nyata kini. Thanks to you, karena ejekanmu tegar ku berdiri, tersenyum pasti. Oh, tahukah kawanku, kau remukan hatiku. Anggap ku tak mampu, takkan jadi siapa-siapa. Hanyalah diam, tetapi tak diam. Ku di dalam diam, tetap mencoba. Lari, berjuang jadi pemenang. Lakukan dunia. Thanks to you, kawanku. Thanks to you, mimpiku menjadi nyata kini. Thanks to you, karena ejekanmu tegar ku berdiri, tersenyum pasti. So cold friends, stop acting like you're a fan. Get it off your chest, get it off your chest. Stop making a mess, stop making a mess. I know what you came here for. You think you can beat us? No, I won't give up. No, thanks to you, 'cause I will die. Thanks to you, what could thanks to you? Big majority, that's not me. Let's go. Thanks to you, karena ejekanmu tegar ku berdiri, tersenyum pasti.